panaslah datang, ayo kita pergi ke ladang. Begawe bersawah, adat kita sekali seorang, jangan ditinggal, dialah dimakan zaman. Masak nasi sedandang, nyereng air sampai tau radang. Duh adikku sayang, kawan agak kawan berjuang, supaya dikenang waktu kita di tulung urang. Masuk ke hutan berbekal parang, lepas lautan kita mungkin ladang. Telanjang dade ngebanteng tulang, hutanlah puang, hati pula tenang. Puanglah puang. Masak nasi sedandang, nyereng air sampai tau radang. Duh adikku sayang, kawan akak kawan berjuang, cuba dikenang waktu kita ditolong urang. Masuk ke hutan berbekal parang, lepas lautan kita mungkin meladang. Telanjang jadi ngebanting tulang, hutanlah puang, hati pula tenang. Puanglah puang. Pipit terbanglah terbang jauh, jangan kau bertanam di ladang. Biar badan sakit, jangan jadikan beban. Buatlah senang, padilah sedikit tetanam. Love.